Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali pemirsa kita bisa kembali berjumpa dalam pengajian Tafsir Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraisy Shihab dan juga tentunya bersama saya Mutia Hafid yang senang sekali masih bisa menemani Anda semua hingga hari ini. Hari ini kita akan lanjutkan bahasan kita dalam surah Al-Mudatsir. Ayat-ayat ini bercerita diantaranya mengenai bantahan terhadap kaum musyrikin yang menolak untuk mengakui Al-Quran sebagai firman Allah. Di antara ayat-ayat ini juga berbicara mengenai ujian Tuhan menyangkut penerimaan informasi-informasinya yang terkadang sulit dijangkau oleh akal manusia. Apa makna yang ada di balik ayat-ayat ini? Akan dijelaskan oleh Bapak Quraisy Shihab yang saat ini sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita sapa dulu Pak Quraisy. Assalamualaikum Pak Quraisy. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana kabar Bapak hari alhamdulillah, ini? Alhamdulillah. Baik, kita langsung dengarkan penjelasan selengkapnya mengenai makna-makna yang ada di balik ayat-ayat ini oleh Pak Quraisy Shihab. Silakan Pak Quraisy. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Kita dalam episode yang lalu telah berbicara tentang sikap seorang yang tidak disebut oleh ayat-ayat yang lalu siapa dia, yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala limpahan karunia-Nya, harta benda yang terbentang begitu luas dan banyak, anak-anak yang diistilahkan oleh ayat kita ini, banina syuhuda, anak-anak yang begitu terpandang di dalam masyarakat, sehingga setiap ada peristiwa-peristiwa, ada kejadian-kejadian yang penting, mereka selalu diundang untuk hadir, atau anak-anak yang begitu memiliki kemampuan, sehingga tidak perlu meninggalkan kotanya untuk mencari rezeki. Bahkan yang bersangkutan dilapangkan baginya segala macam fasilitas. Lalu masih tamak, masih rakus, ingin memperoleh sesuatu yang lebih dari itu, yakni ingin menjadi nabi dan ingin masuk sorga. Nah, oleh ayat kita ini dinyatakan kalla innahu kana li ayatina anida, tidak mungkin dia dapat masuk ke sorga, tidak mungkin dia dapat menjadi nabi, karena dia bersikap kepala batu terhadap ayat-ayat kami. Anida itu artinya mengetahui kebenaran tetapi menolaknya. Ayat-ayat Al-Quran dia fahami betul bahwa itu tidak mungkin ciptaan manusia, tetapi dia mengatakan bahwa itu adalah ciptaan manusia, padahal dia sendiri tahu bahwa tidak mungkin. Nah, ayat-ayat ini oleh sementara riwayat dikatakan turun menyangkut seorang yang bernama Al-Walid ibn al-Mughirah. Dia itu waktu pertama kali mendengar ayat-ayat Al-Quran, dia berkata, ini tidak mungkin ucapan manusia. Dia memiliki keindahan dan kelezatan terdengar di telinga. Dia mengatasi seluruh uraian dan pembicaraan manusia. Itu pertama kali dia dengar. Tiba-tiba dia bertemu dengan Abu Jahal. Abu Jahal berkata, kamu harus mencari satu pandangan untuk menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan dari Tuhan. Nah, ini yang dimaksud tadi, dia itu keras kepala, sehingga kita di sini dikatakan saurhiquhu su'uda. Urhiquhu artinya dari kata rahaqa, sulit. Saya, firman Allah, saya akan menjatuhkan kepadanya kesulitan-kesulitan yang bertahap dari rendah ke tinggi, ke tinggi, ke tinggi, dari ringan menjadi besar, kemudian meningkat, meningkat, dan seterusnya. Saya akan, karena dia bersikap keras kepala, tidak mau menerima ini. Sa'urhiquhu su'uda. Kenapa? Innahu fakkara wa qaddar. Dia berpikir untuk mencari suatu kata, untuk mencari suatu pendapat sesuai dengan pesanan Abu Jahal. Bagaimana untuk mengatakan bahwa ini bukan firman Allah. Innahu fakkara wa qaddar. Setelah dia berpikir, qaddar, dia timbang-timbang pikirannya. Ini sudah benar kira-kira atau tidak nih. Dia berusaha merumuskan apa pandangan yang paling tepat untuk disampaikan kepada umum supaya mereka tidak percaya bahwa Al-Quran ini adalah firman Allah. Innahu fakkara wa qaddar fakutila kaifa qaddar. Kutila di sini artinya maka terkutuklah dia. Bagaimana dia berpikir yang tujuannya ingin mencari kelemahan Al-Quran padahal dia sendiri tahu bahwa tidak ada kelemahannya. Nah, jadi saya ingin garis bawahi, Al-Quran tidak melarang seorang berpikir tentang Al-Quran. Yang dia minta, berpikirlah secara objektif. Silahkan berpikir, silahkan kalau Anda mau cari kelemahannya. Tetapi harus bersifat objektif, karena Al-Quran yakin siapapun yang bersifat objektif mempelajari kitab suci ini, pasti dia tidak akan menemukan kelemahan. Jadi di sini, fakutila kaifa qaddar, maka terkutuklah dia. Bagaimana dia mau menimbang-nimbang dan merumuskan sesuatu rumusan yang justru bertentangan dengan nurani dia sendiri, bertentangan dengan fikiran dia sendiri. Fakutila kaifa qaddar, diulangi lagi. Sungguh dia terkutuk karena dia menimbang-nimbang sesuatu kebohongan yang ingin dia sampaikan kepada umum. Summa nadhar. Setelah dia timbang-timbang, dia katakan, oh begini, dia kembali berpikir. Dia kembali berpikir. Nazar itu bisa berarti nalar, dalam bahasa Indonesia nalar, nazar. Dia berpikir ulang lagi. Bisa juga berarti nazar melihat, dia lihat Nabi. Rasanya gak cocok nih kalau saya berkata ini buatan manusia. Summa nadhar, summa abasa, wabasa. Begitu dia berpikir, abasa, berkerut mukanya. Biasa kalau orang tidak cocok, aduh ini gak bener nih. Wabasar. Dia tidak bisa menerima ini, dia berubah air mukanya. Basar itu artinya berubah air mukanya. Saya mau katakan ini dari setan, saya mau katakan ini syair, saya mau katakan ini, aduh enggak benar. Tsumma nadhara. Tsumma nadhar, tsumma abasa wa basar, tsumma adbara wastakbar. Setelah itu dia berpaling dan dia bersikap angkuh. Dia mengingkari sendiri apa yang diyakininya. Jadi dia bersifat angkuh terhadap ini. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Nah ini penelitian pesanannya nih sekarang. Pesanan Abu Jahal, bagaimana caranya supaya orang tidak percaya ini Al-Quran dari Allah. Maka dia berkata, ini tidak lain kecuali sihir yang istimewa. Sihir pengelabuan. Sihir yang menjadikan orang terpaku dan terpukau menyangkut sesuatu yang sebenarnya tidak benar. Karena dia yakin persis bahwa Al-Quran terlalu indah, mempesona. Ada kalimat-kalimat yang kita dengar dari seseorang sangat mempesona walaupun kandungannya tidak benar. Nah, jadi ini di sini dia katakan, in hadza illa sihrun yu'sar. Itu biasa, maaf gadis-gadis biasa kalau dirayu oleh, ya toh, kalimat-kalimatnya indah terdengar padahal semuanya gombal, semuanya bohong. Nah, ini dia katakan begitu. Kemudian Nabi berkata, inna minal kalami lasihr. Terkadang ada pembicaraan yang mempesona orang padahal sebenarnya kandungannya tidak benar. Ah, ini dia katakan, memang mempesona Al-Qur'an ini tapi kandungannya tidak benar. In hadza illa sihrun yu'sar. In hadza illa qaulul bashar. Ini tidak lain dari ucapan manusia. Ah, ini sudah ketemu dia. Oke. Okay. Maka karena dia tahu bahwa ini tidak mungkin ucapan manusia, namun dia menyatakannya sebagai ucapan manusia, Allah menyatakan sa'uslihi saqar. Saya akan masukkan dia ke neraka saqar. Saqar itu pada mulanya berarti sengatan yang panas. Saya akan masukkan dia ke neraka yang sengatannya sangat panas. Saqar juga berarti, biasa kita lihat binatang diberi cap menandai dia. Itu juga saqar namanya. Saya akan beri cap dia. Oke, okay? Jadi saya akan bakar dia. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar. Tahukah kamu apa itu saqar? Kamu tidak bisa tahu. Saya seringkali sudah setiap bertemu dengan ayat ma adraka, saya selalu berkata bahwa maaf, kalimat ini, istilah ini untuk menunjukkan sesuatu yang tidak dapat terjangkau oleh akal. Ma adraka ma lailatul qadar. Kita tidak bisa tahu bagaimana hakikatnya lailatul qadar. Ma adraka mal haqqah. Bagaimana itu hari kemudian. Kita tidak bisa terbayang. Ma adraka mat tariq. Bagaimana itu bintang. Tidak bisa terjangkau oleh kita. Bagaimana itu bintang. Nah, ma adraka ma saqar. Kamu tidak bisa tahu hakikatnya. Kalimat-kalimat tidak cukup untuk menjelaskannya. Nah, namun, kalau mau tahu sedikit, seakan-akan Allah beri, mau tahu sedikit ya. Oke, saya beritahu kamu, ini ayat ini melanjutkan. Wa ma adraka ma saqar, la tubqi wa la tadar. Neraka saqar ini tidak meninggalkan, tidak membiarkan satu bagian dari tubuh manusia kecuali dilalapnya. Tidak ada yang ditinggal. La tubqi wa la tadar. La tadar banyak maknanya, salah satu di antaranya. Dan dia tidak membiarkan yang disiksanya itu hidup, tidak juga dia biarkan mati. Kalau dia biarkan mati selesai, sudah tidak tersiksa. Kalau dia biarkan hidup, hidup berkualitas kalau di sana. Jadi dia tidak sama dengan firman Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Oke. La tubqi wa la tadhar lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Lawaha punya makna banyak. Salah satu di antaranya adalah tampak. Neraka itu dari kejauhan sudah nampak bagi penghuni-penghuni neraka. Oh, itu di sana. Ada lagi yang berkata lawaha itu artinya memanggil-manggil. Ayo sini yuk. Sini, sini, sini. Itu lawaha. Ada lagi yang berkata lawaha itu berarti haus. Neraka ini haus. Manusia-manusia yang ada ini dia mau lalap. Haus dia dan menjadikan orang-orang yang disiksanya itu terus-menerus haus. Ada lagi yang berkata, lawaha itu artinya mengubah warna kulit. Orang yang putih, oh, jadi hitam. Orang yang hitam, tambah hitam. Angus. Dipersembahkan oleh lawahatun lil bashar 'alaiha 19. Ini tadi yang dikemukakan oleh Mutia. Ini ada informasi percaya atau tidak. Kita mau diuji. Dia katakan di sana ada 19. 19 apa itu? 19 malaikat. Tetapi 19 malaikat itu jumlahnya 19 orang atau 19 baris saf. Kita tidak tahu. Kenapa 19? Kenapa tidak 20? Kenapa tidak 21? Beda-beda informasi. Kita tidak tahu persis. Ada yang berkata begini, kita lihat. Satuan yang paling banyak itu 9. Ya toh? Puluhan itu dimulai dari 10. Karena itu 19 itu adalah angka sempurna. Kalau sudah ada puluhan, sekian banyak puluhan, ada satuan, angka apapun bisa tercakup. Selama sudah ada puluhan. Nah kalau begitu 19 itu artinya banyak. Ada lagi yang berkata begini, 19. Rata-rata di negeri-negeri yang normal, sehari semalam itu 24 jam. Nah, ada 5 kali sehari orang wajib sholat. Nah, yang 5 kali sehari wajib sholat ini menyelamatkan Anda dari 5 jam. Masih sisa berapa itu? 24 kurang 5, masih 19. Hati-hati di 19 jam itu. Ada yang berkata begitu. Ada lagi yang berkata, neraka itu ada 7 pintunya. 7 pintunya. 7 pintu ini, pintu masuk, disiapkan 6 untuk orang kafir dan 1 orang untuk orang muslim yang durhaka. 7 ya? Oke. Orang kafir itu melakukan pelanggaran 3 macam. Yang pertama, hatinya tidak percaya, ya toh? Yang kedua, lidahnya tidak berucap syahadat. Yang ketiga, anggota badannya tidak melakukan kegiatan yang bermanfaat. Jadi 3, 6 buat orang kafir, 6 kali 3 berapa? 18. Yang satu ini untuk orang muslim. Muslim itu hatinya percaya. Ya. Lidahnya berucap. Tetapi kalau dia tidak mengamalkan, maka dia punya 1. Ah, 1 malaikat neraka ini untuk orang muslim yang durhaka. Karena hanya 1 pelanggarannya. Sedangkan untuk orang kafir itu 3 pelanggarannya. Dan dia masuk dari 6. Ini jadi 6 kali 3 18. Saya berkata begini. Ini semua kira-kira. Tidak ada penjelasan untuk itu. Di sini kita harus percaya. Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada kita untuk mempercayai informasinya. Jangan lantas pakai akal, oh saya tidak masuk di akal saya ini. Saya tidak bisa terima ini, saya tidak percaya. Anda diuji. Sama kalau kita ke dokter, ya dikasih obat, makan 3 kali sehari. Tahu enggak kenapa 3 kali? Kenapa bukan 2 kali aja? Kenapa supaya cepat sembuh 10 kali aja? Anda percaya pada dokter atau tidak? Anda diuji di sini. Ya Allah menguji kita antara lain melalui informasi dan ibadah yang dia tetapkan. Kita lihat, berwudu itu tujuannya apa? Ada yang berkata membersihkan muka. Iya. Kalau tidak dapat air pakai apa? Tayamum. Tayamum pakai apa? Debu. Debu mengotorkan atau membersihkan? Lah, jadi sudah tidak usah. Ada hal-hal yang sebenarnya dalam hidup ini kita kalau sudah percaya itu kita harus terima seperti itu. Ya kan? Nah, ini apa? Itu sebabnya lanjutan ayat ini berkata wa ma ja'alna 'alaiha 19 wa ma ja'alna ashhaban nari illa malaika. Ada masa Nabi ada satu orang kuat namanya Abul Asyad. Orang kuat. Dia katakan apa? Udahlah cuma 19 itu. Saya deh 10 di tangan kanan saya. 9. Ada lagi yang berkata. Udahlah 10 itu saya yang bereskan. Kamu deh yang 9-nya kamu bereskan. Maka turun ini ayat. Kami tidak jadikan penjaga neraka itu kecuali malaikat. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Kami tidak menyampaikan, ja'alna di sini berarti menyampaikan informasi tentang bilangan ini kecuali ujian buat kamu. Percaya Quran atau tidak? Percaya. Kalau percaya, percaya ada 19. Wa ma ja'alna iddatahum, wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitab wa yazdada alladzina amanu imana. Sehingga pada akhirnya orang-orang yang diberi kitab suci, yakni orang Yahudi dan Nasrani, akan bertambah yakin dia. Kenapa mereka bertambah yakin? Karena dalam kitab suci mereka juga disebut 19. Dari mana Nabi Muhammad tahu? Itu disebut di sana. Jadi mereka bertambah yakin. Dan orang-orang yang beriman bertambah keimanan mereka dengan informasi ini. Wala yartabul ladzina utul kitab wal mu'minun. Dan sepanjang perjalanan hidup seorang mukmin tidak pernah dia meragukan informasi Allah itu walaupun belum dapat dimengerti oleh akal mereka. Itu sifat orang-orang beriman. Wal yaqulu alladziina fi qulubihim marad wal kafirun madza aradallahu bihadza masal. Orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya dan orang-orang kafir berkata, "Ah, apa sih artinya ini? Angka yang aneh ini." Itu sampai sekarang boleh jadi masih ada yang berkata begitu. Itu ujian Allah kepada orang-orang itu. Kadzalika yudillullahu may yasha wa yahdi may yasha wa ma ya'lam junuda rabbika illahu. Begitulah Allah membiarkan sesat orang-orang yang sesat dan memberi petunjuk orang-orang yang ingin mendekatkan dan mencari petunjuknya, dan tidak ada yang mengetahui tentara Tuhanmu kecuali dia. Tidak ada yang tahu kemampuan tentara-tentara Tuhan. Kita bisa berkata virus SARS itu tentaranya Tuhan. Wa ma ya'lam junudu rabbika illahu wa ma hiya illa dzikran lil bashar. Dan ini tidak lain kecuali peringatan untuk seluruh manusia. Itu saya kira yang kita bisa pelajari di sini. Baik. Baik Pak Quraish, kita berhenti di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan insya Allah pemirsa untuk melanjutkan tadarusan kita. Mencari lagi makna-makna yang mungkin masih terkandung dalam ayat-ayat yang sudah dijelaskan oleh Bapak Quraish Syab tadi. Tapi seperti biasa tidak lengkap pertemuan kita kalau kita belum mendengar dendangan atau lagu-lagu islami dari grup Bimbo berikut ini. Al-Misbah mengenal Juz Tabarak bersama Bapak Quraish Shihab dan tentunya masih bersama saya Mutia Hafid. Dan saatnya kita menerima penanya. Ya Pak Quraish, kita beri kesempatan silakan. Untuk bertanya. Silahkan mungkin dimulai dari Mas Irwan Syah dulu. Silahkan Mas. Terima kasih Mbak Mutia. Tadi kami sudah mendengar penjelasan bahwa ayat yang kita bahas ini berkaitan tentang pengingkaran orang-orang terhadap kebenaran Al-Quran. Tentunya ini sangat menjurus pada masalah akidah, keimanan gitu. Apakah kalau ini kita tafsirkan secara luas, konteks ini bisa kita hubungkan dengan kehidupan sosial gitu. Ketika sifat seperti karakteristik Al-Walid Ibn Al-Mughirah ini, kalau kita hubungkan dengan keadaan sekarang, ada orang yang bersikap keras kepala, dia mengakui satu kebenaran, tetapi tidak berani untuk mengatakannya karena banyak faktor-faktor yang lain. Kalau tadi kan ini hanya kita juruskan pada masalah keimanan kepada Al-Quran itu. Jadi dalam konteks kekinian, dalam kehidupan masyarakat kita tentunya, apakah ini bisa kita kaitkan ke sana? Dan saya ingin mungkin mengetahui lebih jelas, ada di ayat 19 dan 20, di sana ada diulang ungkapan kutila kaifa qaddar itu. Yang pertama diawali dengan huruf fa, yang kedua diawali dengan semua. Mungkin ada rahasia ini, Pak Quraish, kami butuh mungkin informasi dari Pak Quraish. Rahasia dari dua ayat yang bersamaan tapi diawali dengan huruf-huruf yang berbeda. Terima kasih. Yang pertama dulu, ayat kita ini dengan ancaman yang begitu besar, ini sebenarnya tertuju kepada pengingkaran Al-Quran atau katakanlah pengingkaran akidah. Atau katakanlah mengikuti pesanan yang kandungannya bermaksud meruntuhkan kebenaran Al-Quran. Dia berkeras kepala menolak kebenaran Al-Quran. Tentu saja kalau sikap keras kepala dan keengganan mengakui kebenaran itu bisa bertingkat-tingkat sesuai dengan objek pengingkarannya. Si A datang. Dia berkata tidak, dia tidak datang. Ini objek pengingkarannya bukan berkaitan dengan akidah. Nah, dengan demikian, saya tidak bisa otomatis berkata semua orang yang keras kepala dapat sanksi seperti ini. Ya kan? Jadi kita harus lihat apa objeknya. Itu satu. Yang kedua, kita juga tidak bisa berkata bahwa orang yang takut mengungkapkan kebenaran otomatis tercela. Kita harus lihat mengapa dia takut. Karena ada prinsip dalam ajaran agama, wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan kamu menjerumuskan diri kamu di dalam kebinasaan. Jadi boleh jadi dia takut karena takut binasa. Boleh jadi dia enggan mengungkapkan kebenaran karena dia lihat faktornya belum mendukung untuk itu. Jadi tidak serta-merta lantas kita jadikan ini sebagai yang kedua yang Anda tanyakan, fakutila kaifa qaddar tsumma qutila kaifa qaddar. Biasanya dalam bahasa Al-Qur'an fa itu menunjukkan bahwa peristiwa atau kejadian yang diungkap sesudah kata fa itu tidak berlanjut terlalu lama dibanding dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Kalau saya berkata datang si A lalu si B, maka saya bisa berkata kata lalu di sini, kedatangan si B itu tidak terlalu berselang lama dibanding dengan kedatangan si A. Adapun summa kemudian, maka itu menunjukkan kalau saya berkata datang si A kemudian si B, kata kemudian menunjukkan kedatangan si B berlangsung begitu lama jenjangnya dibanding dengan kedatangan si A. Nah, di sini begini, begitu dia merumuskan sesuatu yang bertentangan dengan keyakinannya, dia dikutuk. Kemudian setelah berlanjut begitu lama dan dia masih bertahan dalam pandangannya ini, dia dikutuk lagi. Jadi kutukan itu tidak hanya terjadi singkat, tetapi ini berlanjut sekian lama. Itu sebabnya dia berkata summa. Sudah. Saya kira jelas ya. Okay. Baik, berikutnya Mas Wahid Hizbullah. Silahkan Mas Wahid. Ya, terima kasih. Saya akan bertanyakan masalah neraka Saqar. Setahu saya kalimat Saqar dalam Al-Quran itu ada 4 kali. Dan diantaranya 3 kali ada dalam surat Al-Mudathir. Yang saya tanyakan, apakah neraka Saqar itu diperuntukkan bagi orang-orang yang mengingkari kebenaran Al-Quran atau bagaimana itu? Terima kasih. Sebenarnya semua neraka itu dipersiapkan untuk orang-orang yang mengingkari nilai-nilai Al-Quran. Jangan beranggapan bahwa hanya Saqar yang untuk yang mengingkari Al-Quran, karena semua yang durhaka pada prinsipnya mengingkari tuntunan Al-Quran, ya kan? Namun neraka Saqar ini oleh sementara ulama merupakan salah satu nama dari 7 neraka yang ada. Jadi neraka itu ada 7 macam. Kita lihat ada neraka Jahannam, ya. Ada Saqar, ada Hawiya, ada apalagi Lazza, ada beberapa tuh saya tidak, ada Al-Hutama, ya kan? Wa ma adraka mal Hutama, ada apalagi? Ya, pokoknya ada 7. Salah satu di antaranya Saqar. Oke. Okay. Kepada Al-Ustadz Bapak Quraisy Shihab, saya ingin menanyakan satu pertanyaan, yaitu mengenai sihir. Sebenarnya bagaimana sih ya? Karena kadang-kadang kita sebagai terutama ibu-ibu ini biasanya tuh, wah ini kena santet, kena sihir, ini gimana begitu ya Pak? Bagaimana sebenarnya definisi sihir menurut Pak Ustadz sendiri? Dan apa pula yang dikenal dengan istilah santet di negeri kita ini? Mohon Pak Ustadz Quraisy untuk memberikan penjelasan dan uraian secara detail. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dulu, kalau secara detail waktu kita tidak cukup. Oke, tapi betapapun, memang ulama-ulama kita sendiri berbeda pendapat tentang sihir apa itu, ada atau tidak. Tetapi mayoritas ulama berpendapat memang ada sihir. Itu sebabnya misalnya dalam Qur'an, a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafathati fil 'uqad, itu diartikan orang-orang yang meniup-niup di buhul untuk ini. Bahkan sebagian ulama berpendapat Nabi sendiri pernah terkena sihir. Yang penting bahwa sihir itu pada dasarnya adalah pengelabuan, sehingga seseorang merasa, paling tidak merasa ada sesuatu yang tidak normal pada dirinya. Itu disepakati itu. Boleh jadi dia merasa seperti buncit. Ya toh? Padahal sebenarnya itu hanya perasaannya. Ada lagi yang berkata memang bisa terjadi itu. Nah, inilah lantas dikatakan ada santet dan lain-lain sebagainya. Ini perbedaan pendapat ulama. Namun kalau tanya saya percaya ada sihir. Dan karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat-ayatnya yang bila dibaca dapat menangkal sihir itu. Saya kira demikian. Baik, berikutnya wakil dari keluarga besar Akademi Dakwah Islamiyah At-Tahiriyah Asyuryaniyah. Silahkan Ibu. Ustadz, di negeri kita ini banyak warga yang hidup miskin. Dan banyak di antara mereka yang beragama Islam, kebetulan. Di pihak lain, mereka yang mendapatkan rezeki melimpah ruah justru didominasi oleh warga yang beragama selain Islam. Yang saya ingin tanyakan, apa sebenarnya yang menjadikan fakta seperti itu? Mohon dijelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hidup ini, ada sistem yang ditetapkan Tuhan. Siapa yang mengikuti sistem itu, dia akan mendapatkan hasil sebagaimana ketetapan sistem. Saya mau beri contoh. Kalau seorang yang sangat taat kepada Tuhan, makan makanan yang kotor, apa akibatnya? Dia sakit. Baik dia sholat maupun tidak sholat, dia sakit. Ada satu orang yang durhaka kepada Tuhan, tetapi dia bekerja keras, giat. Dapat rezeki atau tidak? Dapat. Tidak ada kaitannya dengan ini. Nah, kalau begitu, yang miskin ini karena tidak bekerja, ya wajar-wajar dong dia miskin. Yang kaya, nah, karena dia mengikuti sistem yang ditetapkan Tuhan. Salat, puasa, ibadah-ibadah ritual itu ganjarannya bukan di dunia. Banyak sholat, tidak kerja, gak dapat duit. Tidak sholat, kerja giat, dapat duit. Nah itulah. Jadi kalau mau, bekerja, giat. Saya kira itu persoalannya di situ. Baik, Pak Quraisy, mungkin ada lagi yang perlu ditegaskan untuk menutup bahasan kita hari ini? Iya, saya ingin menggarisbawahi dua hal. Yang pertama, ayat-ayat kita ini mengecam mereka yang menolak kebenaran Al-Quran tanpa berpikir, apalagi yang menolaknya dengan berpikir negatif terhadap Al-Quran. Ya. Anda perlu memikirkannya. Bahkan sekian banyak ayat yang menganjurkan untuk berpikir. Tetapi hendaknya pikiran itu bersifat objektif, jangan subjektif. Itu satu. Yang kedua, ayat-ayat kita ini menggarisbawahi bahwa ada ujian Tuhan kepada manusia melalui informasi-informasinya yang boleh jadi tidak terjangkau oleh nalarnya. Selama Anda percaya kepada Allah, selama itu pula apapun yang diinformasikannya Anda harus terima. Walaupun tidak dimengerti oleh nalar Anda. Tetapi apa yang tidak dimengerti oleh nalar itu sebenarnya sedikit sekali. Di sisi lain, itu sebenarnya tidak bertentangan dengan akal. Jadi ada perbedaan tidak dimengerti dan tidak bertentangan. Tidak bertentangan dengan akal, walaupun tidak bisa dimengerti oleh akal. Orang yang ada di pedalaman yang sangat jauh, kalau diberitahu pada dia, Anda bisa melihat suatu peristiwa sekarang ini di tempat yang jauh, dia bisa lihat di pedalaman, itu dia tidak bisa percaya itu. Karena dia belum pernah lihat TV. Ya. Tapi dia tidak, padahal itu benar, tidak terjangkau oleh akalnya. Itu contoh ya, kita harus percaya kalau memang itu sudah diinformasikan oleh Al-Qur'an. Pernah lihat jin? Harus percaya karena Allah berkata ada jin. Pernah lihat malaikat? Kepingin lihat. Oke, bisa dimintakan untuk dilihat. Baik, Pak Qurasyihab, terima kasih atas penjelasannya hari ini. Juga kepada tamu-tamu, Mbak Ari Kusmiran, terima kasih. Mas Wahid Hizbullah, Mas Irwansyah, terima kasih sekali. Juga kepada keluarga besar Akademi Dakwah Islamiyah dan Kursus Bahasa Arab Attahiriyah Asyur Yaniyah Jakarta. Semuanya terima kasih. Juga kepada Anda tentunya pemirsa yang senantiasa bersama pengajian Tafsir Al-Misbah, menyaksikannya di rumah. Kami mengajak Anda untuk terus mengikutinya. Insya Allah kita akan ketemu lagi esok pada waktu yang sama dalam episode berikutnya yang akan membahas lanjutan ayat-ayat dari surah Al-Mudatsir. Saya Mutia Hafidz sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercantum dalam Al-Qur'an, kesatu jangan menyekutukan Tuhan, kedua berbuat baik pada ayah dan ibu, ketiga jangan menggugurkan kandungan, keempat jangan tercantum dalam Al-Qur'an. Kesatu, jangan menyekutukan Tuhan. Kedua, berbuat baik pada ayah dan ibu. Ketiga, jangan menggugurkan kandungan. Keempat, jauhkan perbuatan yang jahat. Kelima, jangan bunuh. Wasiat Tuhan yang tercantum dalam Al-Qur'an. Keenam, jangan mengganggu harta anak yatim. Ketujuh, penuhilah setatan timbang. Delapan, berkata adil pada setiap orang. Sembilan, penuhilah janji pada Tuhan. 10 hindari jalan membawa perpecahan. Ingatlah 10 wasiat Tuhan. Wasiat Tuhan abadi sepanjang zaman. Ingat dan ingatkan agar jangan salah jalan. 10 wasiat Tuhan abadi sepanjang zaman. Ingat dan ingatkan agar jangan salah jalan. 10 wasiat Tuhan abadi sepanjang. Wasiat Tuhan abadi sepanjang zaman. Ingat